lan ngarep pacar inyong pantak lamar. Nyong ning Jakarta lagi kumpul-kumpul, lah ujug-ujug rikan robot kaya tuyul. Manwarso rika sembrawut, Manwarso, Manwarso rika ke pancen ngemprak. Lah wong ngerti sini ke pacare inyong, ditinggal belenger setelah banyak diembat. Ampun, ampun.